Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita insyaallah taala melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di halaman 22 33. Naam. Pemberian fasal itu dari percetakannya ya. Faslun hukmul ajba al askia, hukum para pengikut yang celaka. Karena kalau pembahasannya kemarin, ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala di antara sebab seorang menyimpang dari jalan Rasul alaihi salatu wasalam adalah mengikuti orang-orang yang menyimpang, baik pembesar ataupun tokoh ataupun senior. Intinya mengikuti jalan selain Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pengikut maupun yang diikuti sama-sama pada terjatuh dalam kesesatan. Sehingga kata beliau di akhir pembahasan, fahada hukmul ajba wal majbu'in al mustarikin fid dolalah. Ini hukum pengikut dan orang yang diikuti yang sama-sama di dalam kesesatan. Nah, sekarang pembahasannya adalah kata beliau, wa ammal asba'ul mukhalifuna lil majbu'ihim. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut yang ternyata jalan mereka menyelisihi orang-orang yang mereka ikuti. Tadi kan ini pembahasannya kata beliau, orang-orang yang merasa mengikuti atau mengaku ngikutin padahal jalan mereka menyelisihi orang yang mereka ikuti. Al-adiluna antariqatihim, yang pengikut ini menyimpang dari jalan orang-orang yang mereka ikuti. Alladzina yaz'umuna annahum taba'un lahum, yang mereka menyangka diri-diri mereka ini ngikuti jalan orang-orang yang mereka ikuti. Yang demikian ini kan banyak. Mengaku, menyangka dirinya adalah mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Mengaku atau menyangka dia di atas manhaj salaf. Padahal tidak. Kenyataannya, realnya, tidak. Kenyataannya adalah dia al-mukhalifuna manhaj salaf. Orang-orang yang menyelisih manhajnya salaf. Walaisu muttabi'ina an tariqatihim. Padahal mereka bukanlah pengikut-pengikut terhadap jalannya mereka. Nah, jadi dia merasa mengikut, taruhlah istilahnya dia pengikut. Namun kenyataannya bighair ihsan, bukan pengikut setia, bukan pengikut yang baik itu. Sementara Allah Ta'ala syaratkan mengikuti manhaj salaf misalnya, itu adalah walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jalannya salaf, jalannya sahabah, baik dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, syaratnya adalah bi ihsan, dengan cara yang baik, sebagai pengikut yang baik, pengikut setia gitu. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar, kemudian Allah Ta'ala sebutkan pihak setelahnya, yaitu orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan cara yang baik. Kalau dengan bi ghairi ihsan, ngikut dengan tidak setia, ngikut justru menyelisih jalan orang yang diikuti, ini namanya iddia saja, ngaku-ngaku saja. Nah, walaisu muttabi'ina an tariqatihim, yang kenyataannya mereka ini tidak mengikuti jalan orang-orang yang mereka ikuti. Alladzina yaz'umuna annahum taba'un lahum, yaitu orang-orang yang menyangka dirinya mengikuti mereka. Walaisu muttabi'ina li tariqatihim, padahal mereka bukanlah mengikuti jalan-jalan mereka. Fahumul madkurun fi qawli ta'ala, maka mereka ini orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan. Orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 166 hingga 167. Ittabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u wa ra'au al-'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullah a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ingatlah orang-orang yang mereka mengikuti itu berlepas diri. Orang-orang yang diikuti itu berlepas diri. Nah, orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Wa ra'ul azab, dan mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus sebab-sebab hubungan di antara mereka sudah. Ingatlah, kelak orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Dikala itu orang-orang yang mengikuti itu melihat azab dan tidak lagi ada hubungan dengan orang-orang yang diikuti. Terputus sudah. Wa qala alladziina taba'u, Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, lau anna lana karratan, kalau sekiranya kami memiliki kesempatan kembali, kembali ke dunia maksudnya, kalau sekiranya kami memiliki kesempatan kembali ke dunia, fanatabarra'u minhum, kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasyaratin 'alaihim, demikianlah Allah taala perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka itu dalam keadaan kerugian bagi mereka. Amalan-amalan mereka punya amalan, punya kegiatan, punya aktivitas, tapi Allah taala tampakkan amalan-amalan itu adalah hasyaratin 'alaihim, sebagai kerugian bagi mereka. Wa mahum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini, fa haula'il majbu'in kanu 'alal huda. Mereka dahulu orang-orang yang mereka ikuti itu di atas petunjuk. Orang yang diikutinya di atas petunjuk. Wa atba'uhum idda'u annahum 'ala thariqatihim wa manhajihim aw minhajihim. Sementara pengikut-pengikut mereka ngaku-ngaku bahwasanya mereka di atas jalan orang-orang yang mereka ikuti dan di atas manhaj orang-orang yang mereka ikuti. Mengaku-ngaku di atas kebenaran. Itulah. Ngaku ahlu sunnah, mencintai Rasul, mengikut Rasul, kenyataannya mereka menyimpang dari sunnah. Syiarnya bukan syiar sunnah, tapi syiarnya justru adalah bid'ah. Karena kalau mereka pengakuan bahkan ngaku cintanya itu benar, akan dibuktikan betul-betul jadi pengikut setia, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ingkana hubbuka sadika lattaba'tahu. Kalau cintamu kepada dia itu memang benar, niscaya kamu akan mengikuti dia. Li'annal muhib limay yuhib. Muti'u. Kama qala rahimahullahu ta'ala. Karena orang yang mencintai itu, terhadap orang yang dia cintainya, dia mentaatinya. Sehingga dalam lafadznya, In kana hubbuka sadiqa la ta'tahu. Kalau kamu memang cintamu kepada dia benar, kamu akan mentaatinya. Jadi pengikut setia itu mentaati, ngikutin benar. Sehingga kalau kenyataannya sekedar pengakuan, tidak ada bukti mengikuti dan mentaati, maka ini adalah kedustaan. Idi'a, sekedar ngaku-ngaku saja. Makanya kata beliau, wahum mukhalifuna lahum salikuna ghairat tariqihim. Sementara mereka adalah menyelisihi terhadap orang-orang yang mereka ikuti. Mereka menempuh selain jalan orang-orang yang mereka ikuti. Wa yaz'umuna annahum yuhibbunahum, mereka mengaku menyangka diri mereka adalah mencintai mereka. Nah. Wa anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim lahum, dan mereka menyangka cintanya mereka kepada orang-orang yang mereka ikuti itu akan bermanfaat bagi mereka, padahal seiring dengan itu mereka menyelisihi jalan orang-orang yang mereka ikuti. Ini tidak mungkin. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, satu kali datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjawab kiamat itu akan terjadi besok tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, bukan. Nah, karena kapannya itu adalah ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah justru pertanyaan balik. Balik ditanya, balik Rasulullah sallam bertanya kepada orang yang bertanya tadi, Rasulullah sallam bertanya. Naam. Madza a'dattalah? Madza a'dattalah? Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Ini yang menjadi pokok. Maka orang ini menjawab, "Ma adattu syai'an illa anni uhibbullaha wa rasulahu." Aku tidak mempersiapkan sesuatu kecuali saya ini adalah cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam. Jawaban orang ini, aku tidak mempersiapkan dengan sesuatu kecuali, nah, persiapan dia adalah dia cinta kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wasalam. Kata Rasul alaihi salatu wasalam kemudian, nah, innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Perhatikan ini hukum asalnya. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai ketika cinta itu terbukti benar. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Makanya ini, ketika hadis ini didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ma farihna ba'dal Islam illa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab." Dalam riwayat yang lain, tidaklah kami lebih merasakan senang setelah Islam kecuali adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Li'anni uhibbul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Walau lam a'mal kama au walau lam a'mal mislahu au kama a'malihim. Karena sesungguhnya aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar, kepada Umar, sekalipun aku tidak bisa beramal seperti semisal amalan mereka. Tapi ngikutin, walaupun secara amalan tidak bisa sebanding dengan mereka. Nah. Ini ihwan fillah azani Allah wa iyyakum. Cinta kepada Rasulullah SAW membuktikan mengikuti Rasulullah sekalipun jelas kita tidak mungkin amalannya bisa selevel sama dengan amalan Rasulullah. Kita mencintai para sahabat, tidak mungkin kita. Tapi kita ngikutin berusaha, tapi tidak mungkin amalannya sama dengan mereka. Tetapi dengan sebab cinta yang benar, dengan mengikuti, dengan mentaati orang yang dia cintai, itu adalah berlakulah almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, makanya seseorang tinggal lihat aja dirinya, siapa yang dia cintai. Kalau di dunia ini mencintai para bintang-bintang film, nah, para musisi-musisi, para penyanyi-penyanyi, ya siap-siap aja nanti bersama dengan mereka. Gitu. Kalau yang dia cintai itu sosok-sosok orang-orang kafir misalnya, siap-siap aja sama mereka. Nah, maka ini adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah Islam tidak ada hal yang menyenangkan, yang bahagia kan melebihi ucapan Rasul alaihi salatu salam, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintainya. Kenapa? Beliau mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, sekalipun dalam diam mengikuti Abu, yakni Rasulullah, Abu Bakar, Umar dalam beramal, amalannya tidak sama persis dengan mereka, tidak sama selevel sebanding dengan amalan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ini ikhwan fiddin azani Allah. Jadi masalah mahabbah ini sangat penting. Kita ini cinta figur ini penting gitu. Siapa yang kamu cintai? Nah, tadi, kalau benar cinta, maka akan ngikutin dan mentaati orang yang dia cintai. Lianna al-muhib lima yuhib muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dia cintai, muti. Dia akan mentaati. Tapi kalau ngaku cinta, nah, ngaku pengikut setia, tetapi ternyata jalannya menyelisihi, berbeda, ini berarti sekedar pengakuan-pengakuan yang cintanya itu bohong-bohong aja. Nah, pengikutnya sebagai pengikut bukan lagi setia. Nah, kata beliau selanjutnya, fayatabarra'una minhum yaumal qiyamah. Maka orang-orang yang diikuti tentu akan barok, berlepas diri dari orang-orang yang ngikutin. Nah, jelas. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Rasul alaihi salatu wasalam tentang hadis Haud, Al-Haud, Al-Kausar, telaga, yang disebut Al-Kausar. Rasulullah SAW mendapati sebagian umatnya ketika mendekat, terpelanting ke belakang. Tidak bisa untuk mengambil air telaga yang diperuntukkan Rasulullah dan khusus umatnya Rasulullah SAW. Maka mendapati demikian Rasulullah SAW menyatakan, umati, umati, itu umatku, itu umatku. Hendak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Maka dijawab, ikhwani azani Allah wa iyyakum, fa innaka la tadri ma baddal wa ma ghayyar ba'da. Sesungguhnya engkau, Muhammad, Wahai Rasul, wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang dia ganti dan dia rubah sepeninggalmu. Nah itu, ternyata menjadi sebab seseorang, sekalipun itu bagian dari aslinya umatnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, ternyata dia mengganti-ganti jalannya Rasul, petunjuknya Rasul, ajarannya Rasul, dia ganti-ganti, dia rubah-rubah. Maka ketika hendak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya, umatku, dijawab, wahai Nabi, engkau enggak ngerti, enggak tahu. Sepeninggal kamu, dia itu ganti-ganti, dia rubah-rubah ajaran kamu, jalan kamu, petunjuk kamu. Maka tidak digolongkan sebagai umatnya Rasul yang mendapatkan fadilah keutamaan bisa meminum telaga, air dari telaga Al-Kausar. Nah. Karena bukan pengikut setia ini. Demikian ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Maka di yaumil qiyamah barok, berlepas diri orang-orang yang diikutin ini dari orang-orang yang ngaku-ngaku ngikutin tersebut. Fa innahum ittakhaduhum awliya min dunillah, karena mereka menjadikan wali-wali selain Allah. Wa dhannu anna hadha ittikhadu yanfa'uhum, dan mereka menyangka tindakan menjadikan wali-wali selain Allah ini bermanfaat bagi mereka. Ternyata tidak. Nah, justru barok dari mereka karena mereka memang menyelisihi jalan orang-orang yang mereka ikuti. Sementara orang-orang yang mereka ikuti ada di atas al-haq, mereka justru menempuh jalan ad-dolal, al-batil. Wa hadha halu kulli man ittakhadha min dunillah wa rasulihi walijatan wa awliya'a. Dan inilah keadaan setiap orang yang menjadikan selain Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam walijah, teman setia, wa awliya, dan penolong-penolong, pemimpin-pemimpin yang mereka ikuti yang menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Yuwalilahum wa yu'adilahum, yang mereka menyatakan loyalitas kepada selain Allah dan Rasul. Naam, wala dan baroknya berdasarkan kepada kesetiaan mereka kepada selain Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yurdilahum wa yakdobulahum, mereka ridho untuk mereka dan mereka murka pun karena mereka, mereka yang mereka jadikan wali-wali selain Allah, orang-orang yang mereka jadikan teman setia, penolong, pemimpin, yang itu adalah menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridho dan marahnya bukan karena Allah, bukan karena jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa inna a'malahu kulluha batilah, sesungguhnya amalan mereka semuanya adalah batil. Ya roha yaumal qiyamah hasarat, sehingga mereka mendapati dan melihat kelak amalan mereka di hari kiamat itu sebagai hasarat, kerugian alaih yang menimpa dirinya. Ma'a kasratiha wa siddati tabaihi fiha wa nasabih, seiring dengan banyaknya amalan, banyaknya aktivitas perbuatan, luar biasa banyaknya, sehingga kala itu dia pun capek dan lelah untuk melakukan tersebut. Namun ternyata amilatun nasibah, amalan yang hanya mendapatkan capek saja. Nah, kalau capeknya di atas al-haq, lelahnya itu karena amalan-amalan yang hak, yang benar. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu menjadi sebab seseorang dilebihkan mendapatkan pahala. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Nah, innama ajruki bihasabi nasabik au nafaqati. Sesungguhnya pahala yang kamu dapatkan itu sesuai dengan tingkat capekmu atau banyaknya nafkahmu. Sehingga antum misalnya lelah capek karena bermajelis ilmu, duduk sampai pegel-pegel pinggungnya, tapi pinggulnya capek, tapi di majelis ilmu itu pahalanya besar. Tapi kalau capeknya, nah pinggulnya capek, pantatnya panas, yang dipegangnya itu kartu judi, nah ya tambah besar dosanya. Nah, kalau capek dalam ketaatan, selama itu dalam koridor ketaatan, semakin besar pahalanya. Begitu juga semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk fisabilillah, ya semakin besar pahalanya. Makanya kalau secara ukuran, misalnya orang kurban dengan kurbannya yang kurus, dengan kurbannya yang gemuk, ya gemuk ini lebih afdol, lebih besar pahalanya. Kalau dua-duanya sama-sama ikhlas, nah, jelas beda. Makanya yang kurban unta lebih afdol daripada sapi, yang sapi lebih afdol daripada kambing, jelas. Nah, yang sendiri lebih afdol daripada yang berserikat, karena lebih nafkahnya lebih besar. Secara capek, orang berangkat ke masjid yang rumahnya dekat dengan yang jauh ini lebih banyak pahalanya dari sisi capeknya. Dari sisi banyak langkahnya, lebih besar kok. Gak rugi capek dalam hal kebaikan itu. Subhanallah, antum, santri-santri, capek memang, ngafal. Nah, selesai halaqah Al-Quran, pelajaran lagi. Habis pelajaran baru sebentar, nah istirahat sebentar, ngafal lagi, setor lagi, ada ujian lagi. Tapi, nah itu semua al-khair, fil khair dalam hal kebaikan, semakin besar pahalanya. Nah, dan kalau sudah demikian, masuklah kepada apa yang Allah Ta'ala firmankan. Inna lanudi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Inna Allah lama al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik, berbuat baik. Itu. Naam. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam secara manusiawi, manusia ya, laki-laki, sudah ada hasrat kepada perempuan, istri Al-Aziz, apalagi perempuannya, karena memang yang pengen duluan. Sebagai laki-laki, ada tertarik kepada wanita dalam keadaan peluangnya besar. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam ini sebelumnya dia adalah orang yang senantiasa berbuat baik, maka dikala itulah Allah selamatkan, Allah tolong. Kalau bukan karena pertolongan Allah, gak selamat itu. Karena sebagai manusianya laki-laki, beliau sendiri sudah ada hasrat gitu. Nah, ini ihwan fillah azani Allah, pertolongan Allah. Allah pasti akan menolong orang yang selama ini berbuat ihsan, berbuat baik. Jangan, makanya capeknya kita misalnya ikut tahun kerja bakti, ikut tahun itu adalah selama koridornya adalah li'i'la'i kalimatillah li nasriddin, untuk menolong agamanya Allah, untuk kebaikan, itu pasti tidak sia-sia. Cepat ataupun lambat, cepatnya di dunia atau lambatnya nanti di kelak di akhirat, Allah tidak akan sia-siakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, beda dengan ini, orang ini capek, lelah, tapi dalam penyimpangan. Sehingga ketika dia di yaumul kiamah, dinampakkan kepada dia amalan-amalan itu hasarat alaihim. Kerugian ternyata, hasilnya itu kerugian yang menimpa mereka. Duhai, betapa menyesalnya. Sudah capek, lelah, letih, korban waktu, korban harta, pikiran, dan sebagainya dikorbankan. Kan begitu itu mereka itu, sampai bahkan ada kalanya saking semangatnya sampai tetesan darah terakhir gitu. Saking semangatnya. Namun asobiyah, fanatik, jahiliyah, tidak dibangun di atas kecintaannya kepada Allah, kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kecintaannya kepada agama ini. Sia-sia perjuangannya, sia-sia pengorbanannya. Inilah amilatun nasibah. Beramal tapi nasibnya adalah zero. Kosong. Enggak dapat apa-apa. Hasarat alaihi, kerugian yang menimpa mereka. Jadi kita lanjutkan. Itlam yujarrid mualatahu wa muadatahu wa mahabbatahu wa bughdahu wa intisarahu wa isyarahu lillah wa rasulih. Kenapa demikian? Capek letihnya ternyata membuahkan kerugian, menghasilkan kerugian, karena kata beliau, mereka tidak memurnikan walak wal baroknya. Sikap loyal maupun sikap berlepas dirinya. Begitu juga rasa cintanya atau rasa bencinya, murkanya. Juga pengorbanannya, pertolongannya itu tidak didasarkan lillah wa rasulih. Bukan berdasarkan karena Allah dan untuk Allah, juga bukan berdasar karena mengikuti jalan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Makanya di mukaddimahnya sebuah ta'liq terhadap kitab ini dikasih mukaddimah di antaranya oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Pembahasan kitab ini di antaranya adalah untuk merobohkan sikap fanatik asobiyah. Jahiliyah. Makanya ini adalah pembahasan Hidup kita ini ngikutin siapa? Yang kita jadikan pimpinan, yang kita ikuti itu siapa? Pengorbananmu, capek, lelah, letihmu, kamu dasarkan atas dasar apa? Dan jalan yang kamu tempuh itu, kalau kamu ngaku-ngaku ngikutin ahlul haq, di atas al-haq, maka tengok, evaluasi, koreksi, introspeksi, sudah benar atau belum. Kalau kamu mengikuti, ngaku mengikuti jalannya Rasul alaihissalam, sudah benar memang mengikuti jalannya Rasul. Atau jangan-jangan kamu mengada-ada jalan sendiri. Nah, benar kamu mengikuti syariatnya Rasul. Jangan-jangan kamu bikin-bikin syariat yang tidak diajarkan, tidak dituntunkan oleh Rasul alaihissalam. Yang kamu sangka itu benar, yang kamu sangka itu baik. Ini jangan sampai sudah merasa ngaku cinta kepada Rasul, merasa nanti bermanfaat mendapatkan syafaatnya Rasul alaihissalatu wassalam, diaku sebagai umat setianya Rasul alaihissalatu wassalam, ternyata Rasul barok berlepas diri dari kamu. Nah, ini pembahasan kitab ini, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, di antaranya situ. Fa abtalallahu subhanahu wa ta'ala dzalikal amal kullahu, maka Allah taala batalkan, Allah taala gugurkan amalan dia semuanya, karena jelas menyimpang. Wa qata'atil kal asbab, dan Allah taala putus sebab hubungan-hubungan antara dia dengan orang yang merasa dia ikuti. Wa yal alwusalu wal mualatu allati kanat bainahum fid dunya li ghairihi, yaitu hubungan, keterikatan dan loyalitas itu terputus semuanya antara mereka, yang mereka dulu sangka itu di dunia yang diberikan bukan karena Allah, bukan pula karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kama wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah di antara mereka sebab-sebab hubungan. Bayang qati'u yaumal qiyamah kulla sababin au kullu sababin wa wuslatin wa wasilatin wa mawaddatin wa mu'alatin kanat li ghairillah, maka terputuslah kelak di hari kiamat semua sebab, semua hubungan, semua interaksi, semua loyalitas, kesetiaan, kewalian yang dibangun li ghairillah, yang dibangun untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yabqa illa sabab alwasilu bainal abdi wa bainar rabbihi wa wahaddu minal hijrah ilaihi wa ila rasulih. Ini maka tidak ada yang tersisa di yaumul kiamah kecuali satu sebab. Satu sebab yang akan menghubungkan antara dia dengan Rabbnya. Yaitu sebab itu adalah bagian yang dia tempuh berupa hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Itulah. As-sababun nafi al-wasil bainahu wa baina rabbihi. Sebab hubungan yang bermanfaat yang akan menyampaikan dia di hadapan Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, balasan pahalanya Allah, jannahnya Allah, ketika dia di dunia menempuh jalan hijrah menuju Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Nah itu. Nih, pembahasan hijrah. Simpulan, faedah yang luar biasa. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Nah, karena ini adalah menentukan nasib seseorang. Nah, akankah dia mendapatkan keberuntungan ataukah sebaliknya kerugian? Janganlah kemudian bernasib seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Ternyata dia menyangka hubungan yang dia akuin atau dia rasa, dia sangka itu bermanfaat, ternyata justru berakibat kerugian, menghasilkan kerugian. Nas'allah salamah walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Sementara waktu kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biinnillah. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.